pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun, berita pagi edisi hari ini, Kamis 14 April 2016, hadir kembali bersama saya Putra Nasution dan Ardiansyah. 2018, TPA Kampung Jawa ditutup. DPRA ingin hadang calon independen. Tolak pembangunan pabrik semen, 9 perempuan cor kaki mereka. Dengarkan juga berita lainnya yang telah dirangkum tim Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Cities 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banda Aceh berjanji akan menutup TPA Kampung Jawa Banda Aceh tahun 2018. Penutupan tersebut dilakukan setelah dilakukan evaluasi dan melihat volume sampah di Banda Aceh semakin tinggi. Dari Banda Aceh, Rahmat Saputra melaporkan. Kepala DK3 Banda Aceh, Jalaluddin MT mengatakan, volume sampah di Kota Banda Aceh yang masuk ke TPA Kampung Jawa setiap harinya mencapai 180 ton, sehingga dengan ruas area dan tumpukan sampah semakin tinggi tersebut, penutupan lebih cepat merupakan solusi terakhir. Menurutnya, setelah TPA Kampung Jawa ditutup, sejumlah sampah diangkut selama ini akan dialihkan ke TPA Regional Blang Bintang Aceh Besar. Namun, pihaknya masih terkendala biaya operasional dan meminta ada perhatian dari pemerintah Aceh untuk mengalokasikan dana pada APBA. Sudarlun, DPRA dan eksekutif telah sepakat memperberat syarat pengajuan bakal calon kepala daerah dari jalur perseorangan. Langkah ini dinilai sangat tidak bijak di tengah upaya membangun demokrasi di Aceh. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Hal itu disampaikan Ketua Gerakan Nasional Calon Independen Aceh, Safarudin. Safarudin menilai, penyusunan aturan itu disebabkan adanya kegundahan dari DPRA setelah munculnya beberapa kandidat dari jalur independen yang memiliki pengaruh besar di masyarakat dan media sosial seperti Zaini Abdullah, Irwani Yusuf, dan Zakaria Saman. Safarudin menambahkan, apabila DPRA membuat aturan tidak konstitusional, ditakutkan aturan itu akan sia-sia. Secara terpisah, bakal calon Bupati Aceh Timur, Auzir Fahlevi menilai, dengan lahirnya aturan itu mengindikasikan adanya sikap fobia yang berlebihan dari DPRA. Menurutnya, oknum-oknum di DPRA telah menunjukkan sikap arogansi dan kegambangan politik secara tidak sehat dan cenderung otoriter. Sudarlun, 9 perempuan dari 3 kota di Jawa Tengah mengecor kaki mereka dengan semen di depan Istana Merdeka untuk memprotes pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di wilayah Pegunungan Kendeng Utara, Rembang, Jawa Tengah. BBC Indonesia melansir. Mereka tiba di depan Istana Merdeka pada Rabu siang untuk menyampaikan tuntutan penghentian aktivitas pabrik semen di wilayah Pegunungan Kendeng. Adanya galian-galian pabrik semen membuat banyak daerah kekeringan. Yuliantini bersama 8 perempuan lainnya melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara sejak 11 April lalu. Yulianti bersama 8 perempuan lainnya melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara sejak 11 April lalu. Aksi dimulai siang hingga sore hari. Selama berada di Jakarta, kesembilan perempuan yang dikenal dengan sebutan Kartini Pegunungan Kendeng ini menginap di kantor LBH Jakarta. Mereka merupakan para petani sepanjang Pegunungan Kendeng, yaitu Rembang, Pati, dan Grobogan, Jawa Tengah. Sudarlun, tim Robur yang beranggotakan dua orang yaitu Evan Saputra dari Sekolah Anti Korupsi Aceh dan T. Farhan dari Masyarakat Informasi Teknologi Aceh membuat situs transkutaraja.com. Situs tersebut berisi segala informasi terkait bus bantuan pemerintah pusat yang tiba 4 April lalu di Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Edi Fitriadi melaporkan. Penggagas situs transkutaraja.com, Evan Saputra, kemarin mengatakan pihaknya membuat inovasi tersebut karena kurangnya sosialisasi pemerintah terkait bus Transkutaraja. Menurutnya, sosialisasi yang diberikan pemerintah Aceh kepada masyarakat sangat minim dan cenderung berubah-ubah. Ia menambahkan, pihaknya menghadapi sejumlah kendala saat membuat situs seperti pada pengumpulan data. Sementara itu, T. Farhan dari MIT Aceh menambahkan, persiapan situs tersebut seperti pengorderan domain dilakukan sejak Maret lalu. Menurut Farhan, tim Robur membuat rute bus dengan menyesuaikan koordinat GPS yang telah disinkronkan dengan Google Map. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, tudingan dan laporan penyerobotan lahan rakyat di luar HGU PT Fajar Baijuri di Kabupaten Nagan Raya dibantah oleh owner perusahaan tersebut, Ibrahim Pidi. Ibrahim Pidi selaku direktur utama PT Fajar Baijuri dan Brother mengatakan selama ini ia mengambil sikap diam karena pihaknya percaya akan ada penyelesaian terbaik yang dilakukan pemerintah maupun proses hukum. Dari Banda Aceh, Nasir Nurdin melaporkan. Ibrahim Pidi mengisahkan izin HGU untuk lahan seluas 9.311 hektar yang kini berada dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya keluar pada tahun 1991. Penanaman sawit dimulai tahun 1992, namun karena konflik berkepanjangan akhirnya terlantar. Menurutnya, pada tahun 2009 pihak PT Fajar Baijuri kembali melakukan peremajaan tanaman sawit yang sudah tidak produktif, malah banyak yang mati. Ditambahkan perkebunan PT Fajar Baijuri yang berada dalam wilayah Kecamatan Kuala, Kuala Pesisir, Taduraya, dan Tripa Makmur memiliki 1.274 karyawan yang sebagian besar adalah warga setempat. Sudarlun, Gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah menggratiskan penggunaan bus Transkutaraja selama setahun untuk semua kalangan di Banda Aceh. Penggratisan dilakukan sebagai upaya sosialisasi kepada masyarakat terhadap bus bantuan dari Kementerian Perhubungan RI sebanyak 25 unit. Dari Banda Aceh, Mawadatul Husna melaporkan. Gubernur menyampaikan hal itu kepada wartawan saat meninjau bus Transkutaraja yang sudah tiba 9 unit lagi dari Medan ke Banda Aceh melalui jalan darat di Terminal Batoh, Banda Aceh kemarin. Sebelumnya pada tahap pertama, 4 April lalu, sebanyak 16 unit sudah tiba di Banda Aceh. Terkait akan menimbulkan kemacetan lalu lintas, menurut Zaini dengan adanya bus itu akan mengurangi penggunaan roda 2 sehingga dapat mengurangi kemacetan di jalan. Kabid Perhubungan Darat Dishub Komintel Aceh, Raidin Pini menambahkan, tahun ini pemerintah Aceh sudah menganggarkan dana sebanyak 1,7 miliar rupiah untuk biaya sopir, kondektur dan BBM, serta tahun ini mempersiapkan halte pada koridor 2 yaitu Bandara Sultan Iskandar Muda, pusat kota, Pelabuhan Ulele dengan anggaran 6 miliar rupiah. Sudarlun, polisi Spanyol menangkap seorang pria yang diduga memasok senjata ke penyerang Paris Amedi Coulibaly yang membunuh 5 orang di toko serba ada Yahudi pada bulan Januari 2013. BBC Indonesia melansir. Antoine Denive ditangkap lewat penggerebekan bersama Perancis Spanyol pada sebuah rumah di Malaga, kata pemerintah Madrid. Warga Perancis tersebut diduga melarikan diri dari negara itu beberapa minggu setelah pengepungan supermarket itu pada tanggal 9 Januari. 17 orang tewas dalam serangan kelompok Islamis selama 3 hari di Paris tersebut. Sementara itu, stasiun televisi Belgia VRT menambahkan bahwa Abrini kemungkinan terlibat juga dalam serangan di ibu kota Brussels pada 22 Maret yang menewaskan 32 orang. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian